ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Marra ma'ana fi ma sabaqa bayanu fadlil Qur'anil Karim suwarihi wa ayatihi wa hurufihi wa bayani syarafihi wa khairatihi wa 'azimi qadrihi wa fadlihi 'ala sa'iril kalam. إذ هو كلام الرب تبارك وتعالى ووحيه ووحيه وتنزيله ولعل من الحسن والحديث ماض بنا في ذلك أن نشير إلى ما ورد من النصوص في تفضيل بعض سور القرآن وآياته. Beliau mengatakan telah lewat kepada kita penjelasan tentang keutamaan Al-Qur'anul Karim, keutamaan surat-suratnya, ayat-ayatnya, huruf-hurufnya. Kemudian juga sudah dijelaskan penjelasan tentang kemuliaan dan kebaikan serta agungnya kedudukan Al-Qur'anul Karim. Dan juga keutamaan Al-Qur'an dibanding seluruh perkataan. Kenapa demikian? Karena Al-Qur'an adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, wahyunya dan syariatnya yang diturunkan kepadanya, yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala darinya. Kemudian beliau mengatakan termasuk hal yang menarik juga dan baik juga untuk dibicarakan adalah kita membicarakan tentang apa-apa saja yang terdapat di dalam nas, dalil-dalil tentang keutamaan sebagian surat-surat dalam Al-Qur'an dan juga ayat-ayatnya. Fa inna dzikrallahi tabaraka wa ta'ala bitilawatiha wa tadabburiha yatarattabu 'alaihi minal ajri was-sawab ma la yatarattabu 'ala ghairiha li'idhami madlulatiha wa quwwati muta'alliqiha. Artinya sesungguhnya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan membaca Al-Quran, mentadaburinya, itu akan menghasilkan pahala dan ganjaran yang tidak akan pernah ada pada selainnya, dikarenakan agungnya zikir yang ditunjuk oleh zikir, dikarenakan agungnya yang dizikiri dan kuatnya yang berkaitan dengan zikir tersebut. Apa maksudnya? Penulis mengatakan seperti ini, orang kalau berzikir, kenapa dia mendapatkan pahala yang besar dari Allah? Seorang ketika membaca Al-Qur'an, kenapa dia mendapatkan pahala yang besar dari Allah? Dikarenakan sebab tadi, yaitu karena agungnya yang dizikiri, agungnya yang diingat. Jadi seorang ketika membaca Al-Quran, kenapa mendapatkan pahala yang besar? Karena itu firman Allah, berkaitan dengan Allah. Nah itu maksudnya. Seorang ketika berzikir menyebut nama Allah, kenapa mendatangkan pahala yang besar? Karena itu adalah mendatangkan keagungan Allah, berkaitan dengan besarnya hak Allah, agungnya kedudukan Allah. Maka kemudian beliau menjelaskan, orang kalau baca Quran, kenapa mendapatkan pahala besar? Coba perhatikan kata beliau. Fa innal Qur'anal karima imma khabarun 'anil khaliq wa imma khabarun 'anil makhluq. Fal insya'u huwal ahkam kal amri wan nah. Artinya Al-Qur'anul Karim itu adalah saya ulangi, fa innal qur'anal karim wa in kana kullahu kalam Allah illa annal kalama naw'an imma insya'un wa imma ikhbarun. Perhatikan, kenapa orang baca Al-Quran itu mendapatkan pahala yang besar? Maka beliau mengatakan, karena Al-Quran seluruhnya adalah bercerita tentang Allah. Tadi kita sudah sebutkan, orang berzikir menyebut nama Allah, kenapa mendapatkan pahala besar? Karena yang dia sebut siapa? Allah. Yang mempunyai kemuliaan, keagungan, kebesaran. Itu dia. Kemudian, orang membaca Al-Quran, kenapa dia mendapatkan pahala besar? Karena dia sedang membaca apa? Firman Allah. Jadi, kenapa ini besar? Karena berkaitan dengan yang besar. Kenapa agung? Karena berkaitan dengan yang maha agung. Nah, selalu seperti itu. Maka lalu beliau menjelaskan, kata beliau, Al-Quran itu ada dua hal di dalamnya. Ya, ada yang namanya insya. Insya adalah buatan, ciptaan. Yang kedua ada yang namanya ikhbar, yaitu kabar. Ini di dalam Al-Quran seluruhnya, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, kalau kita ingin klasifikasikan Al-Quran dua bagian. Bagian pertama yaitu insya, yang artinya ciptaan. Yang kedua ikhbar, yang artinya kabar. Nah, kalau kita perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kabar yang ada dalam Al-Qur'an semuanya mengabarkan tentang makhluk, tentang pencipta. Semua yang kita baca dari Al-Quran, ayat-ayatnya menunjukkan tentang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengabarkan tentang yang diciptakan Allah. Jadi semuanya dikaitkan dengan Allah. Tentang pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, tentang makhluk, ciptaan siapa? Allah. Ini jenis pertama yang ada dalam Al-Quran. Kabar dari Allah. Kabar tentang Allah dan kabar tentang semua jenis-jenis makhluk Allah. Jadi semuanya berkaitan dengan Allah. Kemudian penulis mengatakan, fal insya huwa al-ahm. Kal amri wal nahi wal khabari anil makhluk huwa al-qasas. Wal khabari anil khaliq huwa zikrullah zikr asma'ihi wa sifatihi. وَمَا مِنْ رَيْبٍ فِي أَنَّ الْقُرْآنَ فِي أَنَّ النُّصُوصَ الْقُرْآنِيَّةَ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ وَالْخَبَرِ عَنْ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهَا. Nah, perhatikan. Kemudian beliau mengatakan, sedangkan insya, ciptaan, itu seperti hukum-hukum. Ciptaan Allah. Allah mensyariatkan hukum. Seperti perintah, larangan. Ini namanya insya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis mengatakan di dalam Al-Qur'an ada kabar. Jadi ayat-ayat yang kita baca seluruhnya dalam Al-Qur'an itu ada kabar. Kabar ini ada yang mengabarkan tentang makhluk, ya. Seperti cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran. Cerita Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Yunus, Nabi Idris, Nabi Adam, Nabi, banyak Nabi, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Hud. Ya, ini cerita, cerita tentang makhluk yang diciptakan oleh Allah. Wal khabaru anil khaliq huwa zikru asma'ihi wa sifatih. Sedangkan kabar yang ada dalam Al-Quran tentang Allah, yaitu menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak diragukan, kata beliau, bahwa Quran ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih utama dibandingkan kabar selainnya. Saya nggak puas. Lihat, ini Al-Quran. Ya, Al-Quran. Al-Quran kita bagi menjadi dua tadi. Di dalamnya ada insya. Insya di sini seperti hukum, perintah, atau larangan. Ya. Kemudian di sini ada kabar. Khabar, pemberitahuan. Pemberitahuan ada dua macam. Ada khabar tentang Khaliq, tentang Allah. Ada kabar tentang makhluk. Kabar tentang makhluk, cerita, qasas, cerita-cerita para nabi, cerita-cerita orang-orang terdahulu, cerita-cerita orang yang akan datang. Kabar tentang Khaliq, tentang nama dan sifat. Nah, dari sini penulis ingin menjelaskan kepada kita. Apa maksudnya? Kata beliau, ayat-ayat yang bercerita tentang Khaliq, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah lebih utama dibandingkan ini. Lebih utama dibandingkan ini. Maka di dalam Al-Quran terdapat perbedaan apa? Keutamaan. Ada yang utama, ada yang lebih rendah keutamaannya. Kenapa? Karena dilihat dari konten ayat tadi. Paham maksudnya? Dilihat dari konten ayat tadi. Ayat yang menceritakan, misalkan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah yang maha esa, tunggal. Allahus samad. Allah yang bergantung seluruh makhluk padanya. Lam yalid walam yulad. Tidak diciptakan dan tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Nah, di sini agung ayat itu. Kenapa? Karena menceritakan tentang siapa? Menceritakan tentang Allah. Adapun cerita Nabi Adam, cerita Iblis, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, dan lain-lainnya, itu menceritakan tentang apa? Makhluk. Makanya kedudukan ayat yang menceritakan tentang Allah lebih utama dibandingkan kejurutukan menceritakan tentang makhluk. Dari sini terjadi apa? Perbedaan tingkatan, tafadhul, perbedaan tingkatan antara surat dengan surat, ayat dengan ayat. Misalkan ayat Kursi, ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Kenapa? Salah satu hikmahnya ini, karena ayat Kursi menceritakan tentang Allah Al-Khaliq. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Al-Hayy yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Ini menunjukkan semua sifat-sifat dan nama-nama Allah. Makanya dia agung. Ya. Kemudian penulis mengatakan, kama qala ahadu ahli al-ilm, kalamullahi fillah afdalu min kalamihi fi ghairihi. Subhanallah. Sebagaimana perkataan sebagian ulama mengatakan, firman Allah yang menceritakan tentang Allah lebih utama dibandingkan firman Allah yang menceritakan tentang selain Allah. Meskipun semua-semuanya utama. Ya. Semuanya firman Allah. Semuanya kalamullah. Tetapi ketika kalamullah berbicara tentang Allah, lebih utama dibandingkan berbicara tentang selain Allah. Karena kenapa? Karena yang dibicarakan siapa? Allahnya. Jadi agungnya itu karena yang dibicarakan konteks isi pembicaranya itu adalah yang agung, yang maha agung Allah tabaraka wa taala. Seperti kata beliau, fa qul huwallahu ahad. Ayat ini afdalu min tabbat yada abi lahabin wa tab. Maka surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad lebih utama dibandingkan surat Al-Masad tabbat yada abi lahabin wa tab. Kenapa? Karena surat Al-Ikhlas menceritakan tentang Allah, surat Al-Masad menceritakan tentang makhluk Abu Lahab. Nah, itu dia, itu maksudnya. Kemudian penulis mengatakan, "Wa hadha tafadhulu baina as-suwari wal ayat laisa bi'tibari nisbatihi ilal mutalim. Innal mutakallima bihi wahidun wa huwa Allah subhanahu. Walakin bi'tibari ma'anihi allati takallama biha wa bi'tibari alfadhihi al-mabniyah li ma'ani wan nususi wal athar fi tafdhil kalamillah ba'dhihi ala ba'd kathiratun jiddan." Beliau mengatakan, tapi harus diingat perbedaan tingkatan antara surat dengan surat, ayat dengan ayat, bukan dilihat dari siapa yang berbicaranya. Karena yang berbicara adalah Allah, satu. Semuanya firman siapa? Allah. Tapi perbedaan tingkatan antara surat dengan surat, ayat dengan ayat, dilihat dari makna yang dibicarakan, yang dikandung dari ayat atau surat tersebut. Ya, ini perlu diperhatikan. Karena kalau seandainya kita katakan qul huwallahu ahad lebih utama dibandingkan tabbat yada, dilihat dari yang berbicara, berarti Allah sendiri ada yang utama, ada yang tidak utama. Enggak. Dilihat dari makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Ya, atau di dalam surat tersebut. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, ayat-ayat dan hadis-hadis atau nas tentang perbedaan keutamaan kalamullah sebagian dengan sebagian yang lainnya sangatlah banyak. Sangat banyak ayat-ayat yang menunjukkan akan hal itu. Kemudian penulis mengatakan, faqad shaha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu afdalu minas suwari suratul fatihah wa akhbara annahu lam yunzal fit taurati wala fil injili wala fil zaburi wala fil qur'ani mithluha wa akhbara annaha ummul qur'an. Nah, kemudian beliau menjelaskan tentang keutamaan surat al-fatihah. Beliau mengatakan telah sahih hadisnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa surat Al-Fatihah diutamakan dibandingkan surat-surat yang lain. Ini satu. Dan keutamaan surat Al-Fatihah dilihat dari bahwa surat Al-Fatihah tidak pernah diturunkan yang semisal dengannya, baik dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, atau Al-Quran sekalipun. Tidak ada yang serupa dengan surat Al-Fatihah. Ini keutamaan Al-Fatihah yang pertama. Tidak ada yang serupa dengan surat Al-Fatihah. Ini yang pertama. Baik dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, atau Al-Quran sekalipun. Keutamaan yang kedua, kata penulis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan surat Al-Fatihah adalah ummul Quran. Ummul Quran, itu artinya induk. Induknya Al-Quran, seperti Mekah disebut ummul qura. Induknya kota. Ya, saking utamanya. Nah, nanti dijelaskan kenapa oleh para ulama, kenapa disebutkan ummul Quran, surat Al-Fatihah ummul Quran. Salah satu sebabnya karena semua yang ada di dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Fatihah, kandungannya. Semua yang ada dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Fatihah kandungannya. Coba perhatikan, Al-Quran dilihat dari sisi kandungan, ada terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu tentang tauhid. Yang kedua tentang syariat. Yang ketiga tentang kisah. Ya. Al-Quran dibagi menjadi tiga dilihat dari sisi kandungan. Tauhid menceritakan tentang Allah, menceritakan tentang sifat-sifatnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya, menceritakan tentang hak-hak Allah, konsekuensi-konsekuensi hamba terhadap Allah, seperti menyembahnya kepadanya, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, ya. Kemudian menceritakan tentang, menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang bertauhid. Kemudian menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang buruknya dan ancaman orang-orang yang mensyirikkan Allah. Ini berkaitan dengan semuanya tauhid. Di dalam Al-Quran juga ada syariat halal haram. Halal haram. Amar ma'ruf. Ya, nahi mungkar. Halal haram, hukum-hukum. Ya, berkaitan dengan hukum. Di dalam Al-Qur'an ada kisah. Kisah orang terdahulu, kisah yang sekarang, kisah yang akan datang. Nah, semuanya tiga kandungan Al-Qur'an ini ada pada surat Al-Fatihah. Makanya dia disebut dengan Ummul Qur'an. Kita cek benar enggak? Bismillahirrahmanirrahim masuk enggak dalam surah Al-Fatihah? Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bercerita tentang apa? Menyebutkan tentang apa ini? Tauhid. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Menceritakan tentang tauhid. Nama-nama dan sifat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Menceritakan tentang tauhid. Rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Tauhid. Maliki yaumiddin. Hah? Menceritakan tentang kisah syariat. Maliki yaumiddin, syariat yaitu yang berkaitan dengan hisab, halal haram. Haram wajib mandub syariat menceritakan tentang yaumiddin karena berkaitan dengan hari hisab. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bercerita tentang tauhid dan syariat karena menyembah ibadah, ada ibadah, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Ini ayat tidak bisa dipahami kecuali ayat dengan ayat selanjutnya, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin amin, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan petunjuk. Siapa jalan orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Rasul, yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa? Para nabi, kisah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Selain jalan orang yang engkau murkai, Yahudi, waladhdallin, Nasrani. Kisah. Nah, itulah yang disebut kenapa Al-Fatihah sebagai Ummul Quran. Karena dia mencakup tiga hal yang ada dalam Al-Quran. Tauhid, syariat atau hukum, dan kisah. Kemudian baru setelah itu Syekh Abdul Razzaq penulis hafizahullah taala menyebutkan dalil. Beliau mengatakan rawat Tirmidzi fi sunanihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala Ubay ibn Ka'ab faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ubay wa huwa yusalli faltafata Ubayyun falam yujibhu wa shalla Ubayyun wa khaffaf thumma sarafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui Ubay ibn Ka'ab, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Ubay, Dan saat itu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sedang sholat. Jadi dipanggil Rasulullah tatkala sholat. Wahai Ubay. Maka Ubay menoleh. Kemudian beliau lanjutkan, tapi tidak menjawab. Beliau lanjutkan sholatnya. Kemudian karena mengetahui itu Rasulullah yang memanggil, beliau ringankan sholatnya. Kemudian setelah itu beliau pergi menemui Rasulullah dan berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga keselamatan atas engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Waalaikumsalam. Semoga engkau juga mendapatkan keselamatan." Kemudian beliau bersabda, "Ma mana'aka ya Ubay an tujibani idda'utuk?" Wahai Ubay, apa yang menahanmu tatkala aku panggil engkau mendatangiku? Kenapa engkau tidak mau datangiku padahal engkau aku panggil? Maka Ubay menjawab radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, inni kuntu fis shalah." Wahai Rasulullah, aku sedang salat. Qala, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Afalam tajidu fima uhiyallahu ilayya anistajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyik?" Wahai Ubay, apakah engkau tidak mendengar firman Allah yang berbunyi di dalam surat Al-Anfal ayat 24, dan ini kekhususan miliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang berbunyi istajibu lillah walir rasul. Penuhi panggilan Allah dan Rasul jika keduanya memanggilmu terhadap sesuatu yang menghidupkanmu. Nah, ini kekhususan. Jadi kalau ada Rasulullah hidup, kita sedang sholat, dipanggil, kita segera menghadirinya. Ya, karena ini kekhususan dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ubay menjawab, "Bala, iya wahai Rasulullah. Aku dapati itu ayat. Wala a'udu insyaallah, dan aku tidak akan mengulangi lagi." Ini termasuk keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salat yang aturan tidak boleh dibatalkan karena sesuatu apapun, tetapi tatkala ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu masih hidup memanggil, maka boleh dibatalkan berdasarkan surat Al-Anfal ayat 24 tadi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kenapa?" Pertanyaannya, kenapa boleh dibatalkan? Karena mungkin tatkala dia sholat, Rasulullah memanggil, ada yang ingin disampaikan oleh Rasulullah lebih utama dibandingkan sholatnya dia. Dan terbukti ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Atuhibbu an u'allimaka suratan lam yunzal fit Taurat wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Qur'ani mithluha." Maukah engkau aku ajarkan kepadamu sebuah surat? Nah, coba lihat. Kalau beliau malah berlama-lama tadi salatnya, enggak dapat wahyu ini. Akan diberikan kepada yang lain. Ini sebabnya. Dan itu kekhususan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita gimana, Ustaz? Allahu Akbar. Dipanggil orang tua atau dipanggil istri, dipanggil anak, apakah batalkan sholat kita? Maka tidak. Karena Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu a'malakum." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian batalkan amalan-amalan kalian. Enggak boleh kalau sudah masuk ke dalam sholat, tidak boleh membatalkan kecuali untuk uzur yang benar-benar syar'i, yang benar-benar terpaksa. Ya. Bahkan kalaupun bergerak tidak untuk membatalkan, kalaupun ingin bergerak, maka boleh bergerak tapi tidak membatalkan sholat. Misalkan, ya, kita sholat, kemudian ada anak-anak nyetel televisi, pas yang disetel lagu dangdut, lagi sholat. Ini kan mengganggu. Hah? Nanti baca Qur'annya langgamnya langgam dangdut pulang. Yang lagi rame dibicarakan orang. Ya. Dalam masalah ini baina mufarritin wa tafriitin. Ada orang, ya, saya mengomentari masalah ini. ada orang dalam masalah ini di antara terlalu berlebihan komentarnya dan terlalu meremehkan. Maka yang paling baik khairul umur satuha, yang paling baik adalah sebaik-baik perkara adalah yang di pertengahan, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu meremehkan dalam perkara membaca Al-Quran dengan lantunan-lantunan sebuah daerah. Kalau seandainya lantunan tersebut berkaitan dengan lagu, musik, maka tidak diragukan di dalamnya, haram hukumnya. Karena itu berkaitan dengan musik dan lagu yang sangat terkenal dengan musiknya. Dan Al-Quran bukan untuk main-main. Tapi kalau seandainya memang bacaan Al-Quran tersebut dengan lantunan yang seperti itu merupakan khas bacaan dia dan tidak terkait dengan lagu atau nyanyian tertentu, maka tidak mengapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukan dari kami yang seorang yang tidak membaguskan suara tatkala membaca Al-Qur'an. Ada yang mengatakan terlalu berlebihan, keluar dari Islam. Ada yang mengatakan meremehkan, biarkan saja. Nanti kalau orang pakai lagu dangdut juga boleh. Nah, ini terlalu meremehkan. Padahal itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini fitnah. Ini adalah kegentingan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qa'idu fihim khairun minal qa'im." Yang duduk lebih utama dibandingkan yang berdiri. Yang berdiri lebih utama dibandingkan yang berjalan. Maksudnya, kejadian-kejadian yang kita lihat di akhir-akhir zaman seperti ini, jangan terlalu banyak dikomentari, kecuali oleh ahlinya. Diamkan saja. Ya, menyebar-nyebar sesuatu pun diamkan saja. Semuanya ada ahlinya. Biarkan saja. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamu. Menghina bacaan seperti itu sedangkan kita sendiri belum bisa baca Quran, maka lebih baik diamkan saja, sudah ada ahlinya. Ya. Jangan terlalu sedikit-sedikit ikut berita sana terombang-ambing. Nanti ada lagi kejadian yang lain, ikut lagi sana. Enggak. Seorang muslim itu sabat, tetap di dalam akidahnya, ibadahnya, tidak terombang-ambing dengan berita. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala na'am. Iya wahai Rasulullah. Saya ulangi. Maukah engkau aku ajarkan kepadamu sebuah surat yang tidak pernah diturunkan dalam Taurat, Injil, Zabur dan Quran semisalnya. Maka beliau menjawab, Ubay menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa taqra'u fi shalah?" Bagaimana surat yang engkau baca di dalam salat? Qala faqara'a ummul Qur'an. Maka beliau pun membaca ummul Qur'an, yaitu surat Al-Fatihah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadih." Demi jiwaku yang berada di tangannya, maksudnya demi Allah. "Ma unzilat fit Taurat wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Qur'an mithluha wa innaha sab'un minal mathani wal Qur'anul 'azhim alladzi u'titu." Artinya, tidak pernah sebuah surat itu diturunkan di dalam Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an semisal dengannya. Dan sesungguhnya dia adalah 7 ayat yang sering diulang-ulang. Makanya Al-Fatihah itu 7 ayat yang sering diulang-ulang. Nah, dari sini juga para ulama berpendapat bahwa ijma' ulama, kesepakatan para ulama, ayat Al-Qur'an, ayat surat Al-Fatihah itu berjumlah 7. Dalil yang menunjukkan ijma ini adalah ini. Wa innaha sab'ul mathani, dan dia adalah sab'un minal mathani. 7 ayat. Surat Al-Fatihah itu 7 ayat. Ya. Nah, perbedaan cuma pada mana ayat yang ke-6, mana ayat yang ke-7. Itu saja perbedaan. Tetapi mereka sepakat bahwasanya Al-Qur'an berapa ayat? 7 ayat. Ya. Sab'un minal mathani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang karena selalu dibaca di setiap rakaat pada salat, makanya selalu diulang-ulang. Dan wal Qur'anul 'azim allazi u'titu. Dan Al-Fatihah juga disebut sebagai Al-Qur'an yang agung. Ini nama lain dari Al-Fatihah. Berdasarkan hadis ini saja kita sudah dapat 3 nama dari surat Al-Fatihah. Yang pertama Ummul Qur'an, yang kedua Sab'ul Mathani, yang ketiga Al-Qur'an Al-Azim. Ummul Qur'an, Sab'ul Mathani, yang ketiga Al-Qur'an Al-Azim. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, kata Imam, kata penulis, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ummul Qur'an hiya sab'ul mathani wal Qur'anul 'azim. Al-Fatihah itu adalah Ummul Qur'an, dan namanya yang lain As-Sab'ul Mathani, dan namanya yang lain Al-Qur'anul 'azim. 3 nama dari surat Al-Fatihah. Ustaz, apa fungsinya kalau nama itu banyak? Para ulama mengatakan sesuatu akan agung tatkala mempunyai banyak nama. Seperti misalkan Allah agung, saking agungnya mempunyai banyak nama. Rasulullah mulia, saking mulianya mempunyai banyak nama. Dalam hadis riwayat Bukhari, ana Ahmadu wa ana Muhammad wa anal hasyir wa anal aqib wa ana, aku adalah Ahmad, aku adalah Muhammad, aku ada al hasyir, yaitu orang-orang berkumpul semuanya kepadaku nanti di padang mahsyar. Aku adalah aqib alladzi la nabiyya ba'd, aku adalah aqib, yaitu nabi yang terakhir, yang tidak ada nabi setelahnya. Ana al hafi. Jadi banyak nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuma bukan nama Nabi Toha, bukan. Bukan nama Nabi Yasin, bukan. Ya, nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis Rasul. Tapi nama Nabi Yasin atau Toha tidak. Bukan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana salawat yang ada Toha-nya itu? Ala Toha Rasulillah. Toha bukan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak tahu Toha itu datang dari mana. Orang gambut penanya. Baik, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kenapa mereka keliru dalam nama Toha ini? Karena Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, kami tidak turunkan kepadamu Al-Quran untuk kamu sengsara. Nah, seakan-akan Toha ini sebuah nama. Kami tidak turunkan kepadamu. Mu kembali kepada Toha, kata mereka. Nah, ini istimbat yang keliru. Toha bukan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bukan nama Nabi? Karena tidak ada hadis yang menunjang ke sana. Nah, begitu pula malaikat Jibril. Utama dibandingkan malaikat yang lain. Kenapa? Karena memiliki nama-nama. Jibril. Apalagi nama lain. Ruh. Al-Quddus. Dan semisalnya. Jadi orang ataupun sesuatu kalau mempunyai banyak nama, itu menunjukkan kepada keagungannya. Begitu pula Al-Fatihah mempunyai banyak nama. Al-Fatihah. Habis itu Ummul Qur'an, habis itu As-Sab'ul Mathani, habis itu Al-Qur'anul 'Azim. Nanti pada kesempatan yang lain kita baca ada namanya nama Al-Quran juga Ruqyah, ya, Ruqyah, dan masih banyak nama-nama dari nama Al-Quran. Yang jelas, sesuatu jika mempunyai banyak nama, biasanya dia mulia, agung. Ya, ini yang bisa disampaikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya? Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk si tiga-tiga tadi, lihat saja. Akidah masuk tauhid. Muamalah bisa masuk kepada halal dan haram syariat. Ya, muasyarah masuk kepada halal dan haram. Ya. Masuk tiga. Pokoknya tiga ini komponen inti dalam Al-Qur'an. Ya, akhlak masuk mana? Masuk kepada syariat. Ya, halal haram. Kemudian makruh, mandub, wajib, itu masuk ke dalamnya. Tiga ini komponen dasar yang paling besar dalam Al-Quran. Ya, semua yang Bapak sebutkan tadi, semuanya bisa dimasukkan ke dalam tauhid atau syariat atau kisah. Wallahu a'lam. Dan ini perkataan bukan dari saya, ini perkataan orang yang sudah, para ulama yang sudah meneliti. Saya cuma menukilkan, yaitu di antaranya Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam. Oh, bagus. Kita tahu bahwa Al-Qur'an misalkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Abdullah bin Mas'ud bercerita, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalih. Satu hasanah dikalikan 10. Menjadi 10 hasanah. Wala aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf lamun harf mimun harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, di sini beliau bertanya, ketika hadis ini diletakkan kepada penjelasan tadi bahwa apabila ada surat atau ayat yang menceritakan tentang Allah lebih utama dibandingkan menceritakan tentang makhluk, apakah nilainya pun berbeda? Maka jawabannya tidak, sama dia, cuma keagungannya beda. Dilihat dari agungnya surat tersebut, ayat tersebut, pahalanya tetap sama. Wallahu a'lam. Cukup? Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.